Muslim yang lainnya. Untuk mendapatkan berbagai macam musa'adah, untuk mendapatkan uluran tangan bantuan, karena memang demikian yang sering dia dapatkan di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapatkan ayat innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dia dapatkan dalam hadis matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'ahim matsalul jasad, permisalan seorang mukmin dalam kecintaan, dalam kasih sayang, dalam kelembutan satu dengan yang lain adalah ibarat satu tubuh. Akan tetapi dalam kehidupan nyata ini hal tersebut hanya sekedar angan-angan pada banyak keadaan, hanya sekedar isapan jempol semata pada banyak kehidupan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Begitu sangat jauh dari apa yang dihadapi ruh, ukhuwah, imaniyah yang dituntut oleh syariat, yang dituntut oleh din. Alhamdulillah hal tersebut ya, meskipun secara umum pada kaum muslimin, akan tetapi hal tersebut alhamdulillah jauh dari kaum, dari ahlu sunnah, dari ikhwah ahlu sunnah. Kita melihat masya Allah ya, dari ikhwah ahlu sunnah ukhuwah yang sangat kuat ya. Kita melihat ta'awun mereka di saat melihat saudaranya sakit, tidak mampu berobat, bahkan sampai nilainya itu ratusan juta, dalam hitungan 1-2 hari bisa tertutup dan tercover. Akan tetapi hal itu masih jauh sebetulnya dari yang diinginkan. Kalau kita melihat sisi-sisi yang lain, yang bagaimana maksudnya? Sisi-sisi yang lain dari sisi saling tazawuf satu dengan yang lain, saling nasihat menasihati satu dengan yang lain, yang itu merupakan hukukul ukhuwah ya. Di saat melihat saudaranya tidak tampak dalam majelis ilmu, dia cari kabar beritanya, kalau perlu dia datangi rumahnya, kalau ternyata butuh santunan dan sebagainya. Mungkin di antara mereka ada orang-orang yang memang menjaga iffah, menjaga daripada kehormatannya, tidak ingin untuk kemudian keadaannya, kesulitannya diketahui oleh saudaranya. Tetapi rasa empati dari saudaranya yang dibutuhkan, ikut merasakan apa yang dirasakan. Ta'rifuhum bisimahum, bisa dilihat dari keadaan mereka, bisa dilihat dari kondisi mereka. Kemudian kok ternyata ya tidak hadir dalam majelis ilmu yang biasanya dia senantiasa terdepan dalam majelis ilmu. Ada apa ini? Nah, ruh yang seperti ini kita katakan masih kurang, kita masih kurang. Ruh yang seperti ini yang kita butuhkan. Ruh yang seperti ini, jiwa persaudaraan yang seperti ini, yang harus kita tumbuhkan. Kita harus melihat kepada generasi salaf sebaik-baik teladan kita, bagaimana mereka dalam menerapkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang ukhuwah imaniyah. di antara salaf salih mereka menjadikan ukhuwah persaudaraan iman di atas segala-galanya. Mereka lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya, bahkan keluarganya. Sebagian mereka disebutkan para sahabat, ada yang mendapatkan kepala kambing, maka kepala kambing tersebut berputar dari rumah ke rumah, merasa saudaranya lebih berhak daripada dirinya. Satu keluarga diberi oleh saudaranya kepala kambing, maka dia berpikir, ini kepala kambing lebih dibutuhkan oleh saudara saya rumah sebelah. Maka dia terima dari yang memberi, kemudian dia kasihkan kepada saudaranya. Kemudian saudaranya berpikir, ini kepala kambing lebih dibutuhkan oleh saudara saya di sana, anaknya lebih banyak. Akhirnya dikasihkan lagi ke sana, sampingnya lagi. Yang sampingnya tadi berpikir lagi, ini kepala kambing saudara saya ya, itu lebih berhak daripada saya, lebih dibutuhkan oleh sana. Di sana ada tamu mungkin, atau di sana ada orang tua. Orang tua mungkin malah gak bisa makan kepala kambing. Al-muhim, ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Terus sampai akhirnya kembali kepada orang yang pertama. Wayuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri-diri mereka dalam keadaan mereka sendiri butuh. Ini gambaran ukhuwah imaniyah. Gambar ukhuwah imaniyah. Tuntutan ukhuwah karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar menyatakan, laqad ata 'alaina zamanun aqala hinun. Sungguh telah datang satu masa pada kami, wa ma ahadun ahaqqu bi dinarih wa dirhamih, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham dirinya, min akhihil muslim, dibandingkan saudaranya muslim. Artinya di dalam, di saat seseorang memiliki harta, itu dia tidak kemudian mementingkan dirinya sendiri dalam harta tersebut. Dia memikirkan tentang hukum saudaranya. Dia berpikir kepada kepentingan dan kemaslahatan saudara-saudaranya. Tsummal an, kemudian sekarang, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang kita dibandingkan kecintaan dia terhadap saudaranya muslim. Bahkan lebih daripada itu, siap untuk berpisah dengan saudaranya demi dunia, hanya semata karena urusan dinar dan dirham saja. Allah siap untuk congkrah dengan saudaranya hanya karena masalah duniawiah. Sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumil qiyamah, betapa banyak nanti tetangga yang dia bergundelan dengan tetangganya pada hari kiamat. Yaqulu ya Rabb hadza aghlaqa baba duni, dia mengatakan wahai Rabb, orang ini telah menutup pintunya dariku. Famana ma'rufah, dia halangi dirinya berbuat ma'ruf kepadaku. Dia bisa makan enak, tidur nyenyak dalam keadaan tetangganya kelaparan, tanpa sedikit pun ada usaha, sekedar bertanya tentang keadaan saudaranya, hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Wallahul musta'an, antisosial, tidak melihat kepada keadaan di sekelilingnya. Adapun salaf, maka mereka merupakan gambaran terindah dalam persaudaraan. Ibnu Sukrumah rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika menyelesaikan satu hajat, urusan besar, saudaranya muslim. Kemudian setelah itu saudaranya tersebut sebagai rasa terima kasih, dia pun datang dengan membawa hadiah untuk Ibnu Sukrumah. Nah kemudian di saat dibawakan hadiah tersebut, Ibnu Sukrumah menyatakan, mahadah, apa ini? Saudaranya tadi menyatakan, lima asdaitahu ilayya min ma'ruf, sebagai bentuk terima kasih apa yang telah kau berikan kepada kami dari perkara yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan engkau meringankan dan membantu hajat kami yang besar ini, membantu saudaranya. Maka Ibnu Sukrumah menyatakan, khud malak afakallah, ambil hartamu ini, semoga Allah maafkan kamu. Idza sa'ata akhaka hajatan falam yajhad nafsahu fi qada'iha fatawaddo' lis-shalah wa kabbir 'alaihi arba takbirat wa 'ud fil mauta. Apabila engkau meminta kepada saudaramu bantuan karena kamu memiliki hajat, kemudian saudaramu itu tidak berusaha sekuat tenaga dalam memberikan bantuan kepadamu, maka berwudu kamu, kemudian bertakbir kamu 4 takbirat. Tawaddu' li shalah wa kabbir 'alaihi 4 takbirat. Anggap saudaramu itu sudah mati. Artinya di sini, walaupun tentu kalimat ini terlalu keras bahasa daripada Ibnu Sukrumah, kan, tetapi maknanya adalah sudah sepantasnya seorang saudara membantu saudaranya yang lain. Di saat engkau punya hajat, ya, kemudian engkau sampaikan kepada saudara hajatmu itu dan dia tidak datang membantumu, maka anggap dia bukan lagi saudara, anggap dia sudah mati. Apa yang aku lakukan adalah hal yang biasa, begitu maksudnya. Walaupun hajat yang besar, ya, ini merupakan sesuatu yang ma'ruf. Seorang saudara memberikan bantuan kepada, bukan perkara yang besar. sudah sepantasnya bagi seseorang untuk meringankan beban saudaranya di saat ada hajat. Kita berada dalam satu kehidupan di mana zaman memang sudah mengalami banyak perubahan. Zaman dahulu mungkin tidak didasari dan dilandasi karena ukhuwah imaniyah ya, tetapi karena jiwa, yakni suka kerjasama dan gotong royong, menjadi ruh, menjadi satu kepribadian pada masyarakat di masa itu ya, dalam setiap kegiatan mereka gotong royong, bangun rumah gotong royong ya. Padahal ini rumah sesuatu yang sifatnya pribadi. Beda kalau misalnya bangun jalan, bangun jembatan ya, ya wajar gotong royong, kerja bakti. Ini bangun rumah milik orang, gotong royong bareng-bareng gitu. Disengkuyung bareng bersama-sama. Nanti ini sudah selesai, jadi ada yang lainnya lagi ingin bangun rumah, maka gotong royong lagi. Semangat yang seperti ini ya, saat ini sangat sulit sekali didapati. Nah, seandainya hal tersebut dihidupkan di kalangan ikhwah ahlus sunnah, masya Allah, iya kan? Saling meringankan satu dengan yang lain. Ta'awun, menghidupkan ta'awun. Dan tentunya gotong royong dalam bangun rumah ini hanya satu contoh saja. Dalam perkara-perkara yang lain, hidupkan ta'awun di antara kita. Hidupkan ta'awun di antara ahlus sunnah. Dan Allah jadikan perkara yang paling dicinta oleh Allah, amal yang paling dicinta oleh Allah adalah as-surur tudkhiruhu 'ala muslim. Kita tahu itu hadisnya. Membuat gembira saudaranya muslim itu adalah amal yang paling dicintai. Dan sebaik-baik orang khairun nas anfa'uhum linnas. Adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang yang lainnya. Maka ini semua merupakan terhib, hasungan bagi kita untuk lebih dan lebih lagi dalam menghidupkan suasana ukhuwah imaniyah dan meningkatkan persaudaraan iman di antara kita. Muhammad Ibnul Munkadir menyatakan, di saat ditanya dia, rahimahullah, Muhammad Ibnul Munkadir, ma baqiya min laddati fi hadhil haya, apa yang tersisa dari kelezatan dalam kehidupan di dunia ini. Seorang imam besar zuhud terhadap dunia, seolah-olah tidak butuh kepada dunia. Maka apakah masih ada tersisa kelezatan dalam kehidupan dunianya? Maka Muhammad Ibnul Munkadir menyatakan, liqa'ul ikhwan wa idkhalus surur 'alaihim. Bertemu dengan ikhwan, bertemu dengan saudaranya muslim, dan memasukkan kegembiraan, keceriaan kepada mereka. Itulah sesuatu yang terasa sangat manis, sangat indah, sangat lezat dalam kehidupan dunia. Adapun seseorang yang dia terfitnah oleh dunia, maka pertemuan dengan saudaranya muslim, terlebih muslim yang dalam artian seorang yang ya setiap keadaan butuh kepada bantuan, uluran tangan dan sebagainya, itu rasanya berat ya. Kenapa? Image yang ada dalam benaknya kalau bertemu dengan fulan ya pasti akan minta bantuan. Sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang paling digemari dan digandrungi oleh salaf kita, Muhammad Ibn Munkadir. Justru yang seperti ini yang dicari. Kalau berjumpa dengan ikhwan, ikhwan yang masya Allah satu tabiat, satu hobi dan satu kesenangan dengan dia, wah luar biasa ya. Bisa berpanjang kata, bisa berlama-lama karena memiliki satu kecocokan hobi atau satu profesi, satu pekerjaan, rekan bisnis. Wah, luar biasa. Dia bisa cocok. Dia bisa berlama-lama. Tetapi kalau bertemu dengan saudaranya muslim, miskin, masya Allah butuh kepada bantuan dan sebagainya, maka kalaupun cakap, berbicara hanyalah sebatas mudahana, basa-basi saja, mujamalah dengan saudaranya. Dan waktu berjalan begitu sangat lama kalau berada di sampingnya, inginnya segera angkat kaki dari tempat tersebut, menjauhinya. Tidak ada kecocokan, karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepentingannya bukan karena Allah, bukan karena cinta terhadap saudaranya, karena Allah Azza wa Jal. Bukan mahabbah fillah ya, bukan ukhuwah imaniyah, hanya sebatas kemaslahatan-kemaslahatan dunia saja. Sehingga di saat tidak ada kemaslahatan dunia sama sekali, ya terasa berat bagi dia. Wallahu musta'an. Al-Hasan Al-Basri menyatakan, ikhwanuna ahabu ilaina min ahlina. Ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah, wa ahluna yudhakirunana bid dunya. Saudara-saudara kami lebih kami cintai daripada keluarga. Saudara-saudara kami mengingatkan kami dengan akhirat, sedangkan keluarga-keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia. Di saat berjumpa dengan ikhwah, yang dibicarakan adalah masalah-masalah agama. Dibicarakan tentang masalah-masalah kajian, dibicarakan tentang materi-materi kajian, apa yang didapat pada kajian kemarin, di mana nanti ada kajian, jam berapa, jadwalnya apa saja, tentang urusan-urusan agama, mengingatkan tentang akhirat, berjumpa dengan saudaranya sesama muslim seperti mendapatkan nasihat secara langsung atau secara tidak langsung. Baru berjumpa saja, melihat saudaranya itu terasa ternasihati, nyes rasanya berjumpa dengan saudaranya. Ini salaf dahulu ya, mereka berjumpa dengan sesama muslim seperti mendapatkan nasihat, walaupun tidak keluar kalimat-kalimat nasihat, hanya sekedar berjumpa itu saja sudah tenang. Kenapa? Karena teman-temannya adalah orang-orang yang bertakwa, salaf kita. Al-Hasan Al-Basri, orang-orang yang di sekitarnya adalah orang yang bertakwa, sehingga di saat bertemu dengan mereka yang teringat adalah akhiratnya. Coba kalau seseorang persaudaraan dibangun di atas dunia, berjumpa dengan temannya, temannya pakai mobil, mobilnya baru lagi, semua image-nya adalah dunia. Wih, pakaiannya masya Allah, penampilannya necis, dan seterusnya. Kunjung ke rumah saudaranya, wih, catnya baru. Dunia, sebatas dunia, teringat akan dunia. Wah, kalau begitu saya harus giat kerja, mempeng, cari duit. Ya, yang teman-temannya adalah ahlu dunia. Berbeda dengan kalau dia berteman dengan orang-orang saleh, ya, tampak daripada penampilannya, kezuhuran terhadap dunia, tampak atharus sujud pada wajahnya, tampak wibawa ataupun keanggunan dalam penampilannya, ternasihati secara tidak langsung dengan penampilan-penampilan tersebut. Sedangkan kalau di dalam rumah warga, ya, yang dibicarakan tentunya kebutuhan kita ini, kebutuhan kita itu, dunia. Besok masak ini, besoknya lagi masak itu, kebutuhan kita kurang dari sisi ini, dari sisi itu. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, saudara-saudara kami ini jauh lebih kami cintai dibandingkan kamu. Ukhuwah imaniyah yang sangat kuat, ya, mengalahkan daripada kecintaan terhadap keluarga, luar biasa. Manusia sekarang segala sesuatu dia kerjakan demi keluarga, demi anak dan istri. Dia kerja keras, peras gelingat, banting tulang, sikil gundas, sudah sungguh sikil berarti. Untuk keluarga, demi keluarga, demi anak dan istri. Dunia, ya mana? Demi dunia. Wallahu musta'an. Dan di antara yang disebutkan dari ucapan salaf adalah hilyatul mar'i kathratu ikhwani. Perhiasan seseorang adalah dengan banyaknya saudara. Memiliki banyak saudara. Alhamdulillah, persaudaraan imaniyah, persaudaraan yang sangat indah. Seseorang dengan persaudaraan iman, dimanapun dia berada, dia tidak pernah merasa terasing. Dimana di situ ada orang yang beriman, itulah saudara saya. Masya Allah. Hanya saja seperti ini sekarang ini, jiwa-jiwa seperti ini sangat langka, sangat langka sekali. Walhamdulillah, alhamdulillah hal tersebut masih terpelihara. Ya, antum misalnya belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Sukabumi misalnya, coba antum datang ke sana, ya, tinggal bel saja di sana ikhwah, grup-grup yang ada, misalnya ada ikhwah Sukabumi, punya saudara di sana, tidak sendiri kita. Antum datang mungkin di luar Jawa, bahkan datang ke Sulawesi, datang ke Sumatera, datang ke Kalimantan, datang ke Papua sekalipun, ya, di sana ada saudara-saudara kita. Hajat kita apa yang kita butuhkan, kita akan bisa minta bantuan kepada mereka. Nikmat persaudaraan. Maka itu merupakan hilyah. Hilyatu al-mar'i kathratu ikhwani. Khalid ibn Sufyan menyatakan, in ajazan nas man yuqassir fi talabil ikhwan. Orang yang paling lemah itu orang yang sulit berteman. Ini orang yang paling lemah, sulit berteman. Na'udzubillah ya. Ada tipe-tipe orang yang memang sulit untuk mencari teman. Ya mungkin karena kurang pergaulan, minder dan sebagainya. Tidak bisa los kalau dengan saudaranya. Tidak suka kemudian aruf dengan saudara-saudaranya. Walaupun sama-sama dalam satu kajian duduk di majelis ilmu. Ya juga orangnya tidak banyak juga, paling 10-15 begitu misalnya. Itu masih juga tidak kenal satu dengan yang lain misalnya. Ya, bisa loh itu terjadi. Ya kan? Itu dikatakan di sini Khalid ibn Sufyan, inna ajazan nas man yuqasir fi talabil ikhwan. Kurang dalam mencari persaudaraan, dalam mengikat persaudaraan itu kurang, sehingga tidak banyak temannya. Wa ajaz minhu man dayya'a man dhafa bihim. Dan lebih parah lagi, lebih lemah lagi adalah orang yang menelantarkan, menyia-nyiakan daripada persaudaraan pertemanan. Sudah dapat, sudah punya teman, malah disia-siakan, ditelantarkan. Orang-orang yang tidak bisa menjaga persaudaraan. Nah, ini ada juga orang yang sudah, pokoknya siapa saja yang kenal sama namanya Fulan pasti bermasalah dengan dia. Antum kenal dengan namanya Fulan? Oh iya kenal. Gimana keadaan dia? Oh tidak tahu, saya tidak mau ngurusi dia. Loh katanya kenal, ya kenal. Justru karena kenal itu karakternya itu aneh. Setiap ada masalah dia sumbernya sudah. Setiap orang yang kenal pasti punya catatan, dan catatannya rata-rata sama semua. Orang ini tidak bisa diajak berteman. Setiap orang merasa tersakiti dengan dia. Tidak ada satupun yang bisa kemudian bertahan lama kalau berteman dengannya. Mudah mutungan, mudah tersinggungan. Kemudian setelah mutung itu sulit untuk kemudian disambung hubungan. Dah mutung wis. Akhirnya dia dikenal sama banyak orang, bukan pertemanan yang baik. Ya. Setiap orang punya catatan-catatan negatif. Allah musta'an. Dan bahkan hampir bisa dipastikan. Ini bulan sekarang dekat dengan Alan ini. Alah itu paling bisa bertahan sebulan bagus. Iya. Karena emang karakter tadi itu yang rusak, yang jelek. Ya. Maka ini harus diperhatikan kaum muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau ada sedikit karakter demikian pada diri kita, sekedar kita perbaiki, segera kita introspeksi, segera kita berbenah diri. Yang dituntut di dalam syarat ini adalah kita senantiasa itar terhadap saudara kita. Dan juga jangan menjadikan masalah-masalah pribadi kemudian mengalahkan dan menghancurkan agama seseorang. Jangan sampai ada ketersinggungan pribadi kemudian tidak mau datang ke majelis ilmu, majelis taklim. Ngopo ora tau teko. wis aku nek ana sik fulan ae wis ora iso aku. Ora iso ngopo ora iso. Wis pokoke ora iso lah ndelokke rupane wis ngono. Ada yang seperti ini. Ada ketersinggungan pribadi, kemudian dia meninggalkan majelis ilmu. Lebih parah daripada itu, ya, di satu kampung, satu masjid, ya, karena ada ketersinggungan tadi itu, nggak mau sholat di masjid tersebut, masjid Ahlus Sunnah, nggak mau dia sholat di situ, wis mau sholat ning kono, mau kok, wono si fulan gak yuk. Nah, kenapa najis dia? Sehingga kamu kalau sholat di sampingnya kemudian batal nyentuh. Ya enggak, cuman pokoknya enggak bisa, hati ini enggak bisa di ya. Enggak bisa dipaksakan. Rugi. Ya. Hancur. Dunia dan akhiratnya, hancur dunianya, dia kehilangan pertemanan, pertemanan dengan orang-orang yang saleh. Hancur akhiratnya. Dia tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalaupun dia kemudian tetap berjamaah, berjamaah dengan orang-orang awam misalnya, ya. Mungkin bacaannya juga enggak sempurna, bahkan mungkin tumakninahnya kita khawatir karena orang awam. Ya. Salat luar biasa. Ekspres. Argo Bromo. Salatnya misal dalam keadaan shock juga tidak bisa rapat dan sebagainya, dia tetap saja sholat ya di situ hanya gara-gara si bulan itu kalau dia masih ingin untuk sholat berjamaah. Ini adalah langkah-langkahnya syaitan, ya. Syaitan begitu sangat ahli dalam hal-hal seperti ini, bagaimana cara usaha, ya, kiat-kiat untuk bisa membuat renggang hubungan muslim dengan yang lain. Karena ulfah, ya, ta'liful qulub, ya, wahdatul qulub itu merupakan asal min usul ad-din, perkara yang sangat pokok di dalam agama ini. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, yang Allah perintahkan untuk senantiasa diingat-ingat. Wadhkuru nikmatullah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ini ulfah. Ingat senantiasa nikmat Allah atas kalian, di mana dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah jadikan kalian, ya, Allah satukan kalian dalam ukhuwah imaniyah. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga dengan nikmat tersebut kalian bersaudara. Ini perkara yang besar di dalam Islam. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaqta baina qulubihim. Kalaupun engkau infakkan seluruh yang di muka bumi ini semuanya, engkau tidak akan bisa untuk ta'lif, ya, menyatukan hati-hati mereka. Maka asyaitan yanzighu bainahum. Ya. Wa qul ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka itu kalau berbicara satu dengan yang lain dengan bahasa-bahasa yang baik. Ini perintah Allah, ya. Bahasa-bahasa yang baik, jangan bahasa-bahasa yang menyelakit, nyakiti hati temannya, saudaranya. Kalau di media sosial, di WhatsApp misalnya juga gunakan bahasa-bahasa yang baik. Karena yang namanya tulisan itu beda, ya, dengan pembicaraan. Kalau pembicaraan akan bisa diketahui, oh ini sedang bercanda karena mimiknya, karena intonasi suaranya. Nah kalau tulisan, maunya bercanda, tapi kan gak kelihatan wajah ente sedang bercanda atau sedang serius. Tertulis begini kalimatnya nyelekit, maksudnya bercanda. Wes langsung mutung keluar dari grup, kemudian setelah itu ditenono. Ya sudah, buyar sudah, ya. Akhirnya jadi masalah berkepanjangan. Nah, ini ada yang tipe-tipe seperti ini, harus diperbaiki. Jangan jadi sumbu pendek. Sumbu pendek sekali di hidup lo dia meledos. Jangan. harus senantiasa introspeksi diri, harus senantiasa untuk menjaga ini langkah-langkahnya setan. Saya tidak boleh mengikuti langkah setan. Persaudaraan yang harus dipelihara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan di sini sedikit daripada nasihat, terkhusus bagi anak pribadi juga kepada ikhwah semuanya, bisa diambil faedahnya. Dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ukhuwah imaniyah di antara kita. Naktabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.